Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya kita akan masuk ya pada pembahasan tentang apa? Ciri-ciri isim. Pembahasan tentang ciri-ciri apa? Isim. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal ya bahwasanya di dalam bahasa Arab, kata atau disebut dengan apa? Al-kalimah, yaitu kata, dibagi menjadi berapa? Tiga. Al-kalimah atau kata dibagi berapa? Tiga. Ya, apa saja masih ingat? Yang pertama itu apa? Isim. Isim adalah kata benda. Kemudian apa? Yang kedua fi'il, yaitu kata kata kerja. Kemudian harf, yaitu kata penghubung. Ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ya tentang alamatul ismi, yaitu tanda-tanda dari apa? Isim. Tanda-tanda isim ya. Apa itu tanda-tanda isim? Beliau katakan alamatul ismi, ciri-ciri dari isim hiya, yaitu yang pertama al-khafdu. Yang pertama apa? Al-khafdu, yaitu kasroh. Jadi ciri-ciri isim apa? Kasroh, al-khafdu. Jadi kalau akhirannya kasroh itu adalah apa? Isim. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha apa? Penyayang. Nah, perhatikan di sini dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di sini ada tidak yang kasroh? Ada, ya, ada yang kasroh. Itu apa? Kata ismi. Nah, ismi akhirnya apa? Kasroh. Demikian juga kata Allahi, akhirannya apa? Kasroh. Ar-Rahmani juga akhirannya kasroh. Ar-Rahimi juga akhirannya apa? Kasroh. Jadi kalau akhirannya kasroh itu adalah dia adalah termasuk apa? Isim. Jadi kasroh ini ciri dari isim, kata benda. Contoh yang berikutnya beliau bawakan maliki yaumid dini, ya, maliki yaumid dini. Ada berapa kata? Ada tiga kata. Maliki yaumi sama ad-dini. Jadi ada tiga kata ini, semuanya termasuk apa? Isim, ya, maliki yang menguasai, yaumi pada hari, ad-dini apa? Pembalasan. Maliki isim, yaumi juga isim, dan ad-dini juga apa? Isim. Cirinya apa? Akhirannya di kasro. Jadi kalau akhirannya kasro dia apa? Isim. Ya. Kemudian yang kedua ciri dari isim juga apa? At-tanwin. Apa? Tanwin. Jadi kalau di tanwin itu adalah isim. Contohnya apa? Rajulun. Rajulun apa artinya? Seorang lelaki. Rajulun akhirannya apa? Di tanwin. Berarti dia juga termasuk apa? Isim. Ya. Imro'atun, seorang perempuan, akhirannya di tanwin. Waladun, seorang anak laki-laki, akhirannya di tanwin. Ya. Bintun, seorang anak apa? Perempuan, akhirannya juga di tanwin. Ya, paham ya? Jadi bisa dipahami bahwasannya kalau kata itu akhirannya tanwin, berarti dia pasti apa? Isim, dia bukan fi'il. Ya. Fi'il tidak boleh di tanwin. Ya. Fi'il tidak boleh dia apa? Tidak boleh ditanwin. Yang boleh ditanwin hanya apa? Isim saja. Nah. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan tentang ciri-ciri isim. Dikatakan ciri-ciri isim diantaranya apa? Al-alif wal-lam. Itu apa? Alif lam atau al. Alif lam atau apa? Al. Ya. Alif lam al. Contohnya beliau katakan al-ustazu, itu apa? Ustaz itu, ya. Al-ustazu apa artinya? Ustaz itu, ya. Kalau bahasa Inggris mungkin pakai apa? The, itu kan? The teacher. Nah, itu al-ustaz artinya apa? The teacher. Nah, itu. Ustaz itu, al-ustazah itu berarti ustazah itu, ya. Atau libu, yaitu pelajar itu atau mahasiswa itu. Atau libatu, yaitu apa? Mahasiswi atau pelajar perempuan itu. Ya, jadi kalau ada alif lam, berarti dia apa? Dia adalah isim. Kalau ada alif lam, ingat apa? Isim. Ya. Al-masjid, al-kitab, ya, al-madrosah, ya, dan lain-lain. Jadi kalau ada al, itu adalah apa? Isim, kata benda. Kita lanjutkan berikutnya ciri yang keempat, yaitu huruful jar. Huruf-huruf jar. Nah, ini mungkin ya bagi sebagian kita mungkin baru. Apa ini yang disebut dengan huruf jar? Ya, huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ini adalah suatu kata, ya, kata-kata yang bagaimana menyebabkan ya kata sesudahnya itu berakhiran dengan apa? Kasroh. Ya, apa tadi? Yaitu kata yang menyebabkan kata sesudahnya diakhiri dengan apa? Kasroh. Nah, itu disebut dengan huruf jir. Nah, huruf jir ini ada banyak. Ya, beliau sebutkan di sini contohnya di antaranya min. Jadi kalau ada min sesudahnya dibaca apa? Kasroh. Ya, misalnya minallahi, dari Allah, ya kan? Minallahi. Akhirnya apa? Dikasroh. Jadi tidak boleh dibaca minallah ha, tidak boleh dibaca minallah hu. Yang betul apa? Minallahi. Akhirnya di dia apa kan? Dikasroh. Mengapa? Karena ada min. Min itu huruf jer. Min huruf apa? Huruf jer. Jelas ya? Contoh yang lain yaitu ilah. Ilah artinya ke atau menuju. Ilah itu artinya apa? Ke atau menuju. Ya, ilah ya, bukan illah. Kalau illah itu artinya kecuali. Tapi kalau ilah artinya apa? Ke atau menuju. Berbeda dengan illah. Kalau illah artinya kecuali. Ya, jadi berbeda ya. Jadi harus jelas apa ini. Ilah itu artinya menuju. Nah, ilah ini adalah juga termasuk huruf jer. Contohnya ilal masjidi. Perhatikan di sini kata ilal masjidi. Akhirnya apa? Di kasroh ya kan? Ilal masjidi. Kenapa kok di kasroh masjidi? Ya, mengapa? Karena ada ilah. Ilah huruf apa? Huruf jer. Ya, ilah termasuk huruf jer. Makanya sesudahnya dibaca ilal masjidi. Ya, bukan masjida, bukan mas jitu ya, dibaca apa? Masjidi, karena kemasukan ilah ya. Contoh yang ketiga yaitu fi, di dalam. Fil baiti, di dalam apa? Di dalam rumah. Fil baiti, mengapa kok bacanya baiti, bukan baita, bukan baitu? Karena fi huruf apa? Huruf jer. Jadi kalau ada huruf jer, sesudahnya di kasroh. Jadi kita katakan fil baiti, di dalam rumah. Tidak boleh kita baca fil baitu, tidak boleh dibaca fil baita ya. Kenapa? Karena fi huruf jer. Kemudian yang keempat, yang terakhir di sini beliau bawakan contohnya ala. Ala artinya di atas. Alal kursiyi, di atas kursi. Ala juga huruf jer. Jadi sesudahnya di apa? Di kasroh. Alal kursiyi, tidak dibaca kursiya, tidak dibaca kur siyu. Yang betul apa? Kur si. Karena ala huruf apa? Huruf jer. Jadi karena ala huruf apa? Huruf jer. Maka sesudahnya bacanya apa? Kursi. Ya. Jelas ya. Jadi min. Kemudian apa tadi? Ila. Kemudian fi dan ala. Ini adalah contoh-contoh huruf apa? Huruf jer. Kalau ada huruf jer ya, maka ciri bahwasannya apa yang disebutkan sesudahnya itu adalah isim. Dan isimnya kalau kemasukan huruf jer dikasih harokat apa? Yaitu menjadi di apa? Di kasroh. Ya. Kita ulangi ciri-ciri isim ada berapa tadi? Ada empat ya. Yang pertama apa? Bisa diakhiri dengan kasroh. Ya, kemudian apa lagi? Isim juga bisa diakhiri dengan tanwin. Kemudian diawali dengan apa? Alif, lam, al, ya kan? Kemudian yang keempat, isim bisa didahului dengan apa? Huruf-huruf, apa? Huruf jer. Huruf jer tadi apa? Huruf yang menyebabkan kata sesudahnya yaitu diakhiri dengan apa? Kasroh. Disebut dengan istilah huruf apa? Huruf jer. Apa saja tadi contohnya? Contohnya apa? Min. Ya, min juga huruf jer. Min artinya apa? Dari. Ya. Ila. Ila juga huruf jer. Ila artinya apa? Menuju. Atau ke. Kemudian fi. Apa fi artinya? Di dalam. Kemudian juga apa? Ala. Ala artinya di di atas. Jadi itu adalah contoh-contoh huruf apa? Huruf jar. Sesudah huruf jar itu adalah pasti isim. Dan isimnya kalau kemasukan huruf jar di akhirnya apa? Kasroh. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan ini. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon untuk diulang-ulang ya materi yang sebelumnya. Baik mukaddimah ya, ataupun tadi pembagian tentang kata ya, kita sudah belajar ada isim yaitu kata apa, kata benda, ada fi'il yaitu kata kerja, ada harf yaitu kata penghubung, apa yang dimaksud dengan isim, apa contoh-contohnya, dan tadi juga sudah kita bahas ya ciri-ciri apa isim. Isim itu bisa di kasroh, bisa di tanwin, bisa didahului alif lam ya. Kemudian isim juga cirinya apa? Didahului dengan huruf-huruf jer. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan pemahaman dan menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan apa yang kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.